Mohon perhatian pada kaula muda pecinta rock dangdut. Pada kesempatan pada malam hari ini, kalau nggak bisa tertib, saya nyatakan ditutup. Bisa tertib? Bisa tertib? Oke, monggo mas, konsekuen ya, konsekuen. Ditolong, bisa tertib. Oke, Mas Bram, monggo dilanjut. Saya tambahkan juga. Saya juga suka goyang, karena posisi saya keamanan tidak bisa goyang. Jadi sampean-sampean yang suka goyang, silakan bergoyang. Kalau bersenggolan itu lumrah, jangan dimasukkan dalam hati. Setuju? Saya tunggu caci ada, terima kasih. Lanjut ya, lanjut. Janji bisa damai. Janji. Tarik mang, bapak.